إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Imam At-Tirmizi, demikian pula Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibn Hibban dalam masing-masing kitab sunannya dan juga kitab sahihnya bahwa sesungguhnya beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan Aksiru zikra hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat si penghancur segala kelezatan, yakni al-maut, kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyuruh kita untuk senantiasa mengingat-ingat al-maut atau kematian. Yang mana al-maut digambarkan Nabi sebagai hadimil lazzat, si penghancur segala macam kelezatan dan kenikmatan kehidupan dunia. Karena yang namanya mati akan memutus hubungan kita dari segala macam kesenangan dan kelezatan yang kita rasakan di dunia ini. Baik itu berupa lezatnya makanan, minuman, keluarga, harta, kedudukan, dan sebagainya. Semua itu terputus, semua itu akan hancur dengan sebab adanya kematian yang kita alami. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang mulia ini, dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyuruh kita untuk mengingat-ingat, banyak mengingat-ingat kematian, tentu ada tujuan dan keutamaannya. Di antaranya apa? Supaya kita ma'asyiral muslimin mau mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan setelah mati nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Karena ma'asyiral muslimin tidak ada lagi kesempatan bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini untuk beramal soleh, untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah di dunia ini saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, setelah mati tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah-nambah amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di dunia ini saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, setelah mati yang ada hanyalah kita hanya mempertanggungjawabkan amal-amal soleh dan amal-amal apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka mari kita melaksanakan perintah Nabi SAW dengan kita banyak-banyak mengingat kematian. Bahwa sungguhnya kematian itu kapanpun akan datang, karena setiap kita pasti akan mengalami kematian. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyebutkan bahwa orang-orang yang banyak mengingat kematian itu kemudian mempersiapkan bekal menghadapi kematian itu, maka itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada suatu hari aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, kemudian datanglah seorang laki-laki dari penduduk Ansar datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling utama itu? Qala ahsanuhum khuluqa, yakni mereka yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah sallam, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas akalnya itu? Qala, kata beliau, aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian, orang yang paling banyak mengingat terhadap kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal aqyas. Kemudian setelah itu juga orang yang paling banyak mempersiapkan bekal dalam menghadapi kehidupan setelah kematian itu, itulah orang-orang yang cerdas. Demikian kata Nabi SAW dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka hadis yang mulia pun menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang cerdas akalnya, di antaranya adalah orang yang banyak mengingat kematian. Setelah itu, dia juga banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati nanti. Karena sungguhnya sekali lagi, ma'asyiral muslimin, disukai ataupun tidak disukai, senang ataupun tidak senang, siap ataupun tidak siap, kita semua pasti dan pasti akan mengalami yang namanya kematian itu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sadari hal ini, bahwa kematian setiap saat, setiap waktu akan menjemput kita. Lebih-lebih bagi mereka yang sudah berusia sangat sudah berusia tua atau usia-usia yang dikatakan mendekati kematian, banyak-banyak mengingat kematian. Dan yang namanya kematian tidak mesti dekat kepada orang yang sudah tua. Bahkan siapapun akan mengalami mati. Yang muda pun mati, yang bayi yang baru lahir pun bisa mati. Dan semua orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami kematian. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita ingat bahwa setiap kita pasti dan pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan hal itu dalam banyak firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai suatu fitnah, suatu cobaan. Wa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Bahkan dalam ayat yang lain pula, di dalam surat yang lainnya pula, di dalam surat Al-Ankabut misalnya, ayat yang ke-57, Allah Ta'ala juga menyatakan, kullu nafsin da'ikatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, kemudian kepada kamilah kalian semua juga akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran, ayat 185 pun, Allah lagi-lagi mengatakan dan menegaskan, kullu nafsin da'ikatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa adkhila jannah faqad faz, waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala juga menegaskan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kami pasti akan membalas dengan sempurna atas amal-amal kalian di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhila jannah faqad faz, maka barang siapa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga, maka sungguh dia itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, maka ayat-ayat yang mulia ini sepantasnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sungguhnya kapanpun, dimanapun, kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, senang ataupun tidak senang, siap ataupun siap tidak siap menghadapinya, punya banyak bekal ataupun sedikit bekal yang kita akan bawa, semuanya kalau sudah waktunya pasti akan mendatangi kita yang namanya kematian itu. Kita pun tidak suka, bahkan ingin lari, sembunyi dari kematian. Maka tetap saja kematian akan datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal yang demikian itu. Aynama takunu yutrikumul maut walau kuntum fi buruzin muzayyadah, kata Allah Ta'ala. Maka dimanapun kamu berada, pasti kematian akan menjumpai kalian, meskipun kalian berada di benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun. Nah, kematian akan terus menjemput dan mendatangi kita dimanapun kita berada. Pada saat kita lengah, pada saat kita siap, pada saat kita kerja, pada saat kita tidur, apa-apa saja. Kalau sudah kematian datang, maka tidak lagi bisa ditolak oleh kita semua. Allah Ta'ala juga menegaskan, Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulatikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sungguh ya kematian itu akan menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kematian adalah hal yang pasti, suatu kepastian, kematian yang pasti akan terjadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, setiap kita akan didatangi oleh kematian. Karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri, hendaknya kita mempersiapkan diri terhadap kematian tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita ingatkan di dalam khutbah yang berbahagia ini, maka mari sungguh kita semua mesti mengingat bahwa sungguhnya kematian pasti akan terjadi pada kita. Dan mengingat-ingat kematian tentu memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan yang dijelaskan dalam banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, di dalam mengingat-ingat kematian sebagaimana diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ada banyak fadilah. Di antaranya adalah bahwa sungguhnya senantiasa mengingat terhadap kematian itu sendiri adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau kita lakukan, berarti kita telah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Absiru dzikra hadhi min ladzat," yakni al-maut. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat si penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Maka kalau kita melakukan hal ini, mengingat-ingat senantiasa kematian, berarti kita telah melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi mengingat-ingat kematian sendiri adalah termasuk untuk ibadah kepada Allah. Karena itulah kita berbanyak untuknya. Yang kedua, dengan mengingat-ingat kematian, ma'asyiral muslimin, akan membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat kita dengan khusyuk, dengan penuh kesungguhan, kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Udzkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian di dalam salat kalian, di dalam salatmu. "Fa innar rajula idza dzakaral maut fi salati," karena sungguhnya seseorang itu apabila dia mengingat-ingat kematian di dalam salatnya, "Fahariyun ayyuhsina salatah." Maka yang demikian akan membantu dia untuk semakin membaguskan salatnya. Membantu dia untuk mengkhusyukkan di dalam sholatnya. Menjadi semakin khusyuk, semakin baik dan semakin bagus sholatnya. وَصَلِّ صَلَاتَ رَجُلٍ لَا يَدُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّ صَلَاتًا غَيْرَهَا. Karena itu kata Nabi SAW, sholatlah kalian dengan sholatnya seseorang yang dia menyangka bahwa sungguhnya dia tidak akan lagi bisa sholat selain daripada sholatnya ini. Artinya apa? Dia merasa dengan sholatnya ini adalah sholat yang terakhir. Salat yang mungkin terakhir kali dilakukannya dan tidak akan lagi dilakukan setelah ini. Karena apa? Setiap saat kematian akan menjemput dia. Dia merasa bahwa sungguhnya kematian mendatangi dia dalam waktu yang dekat. Sehingga dia baguskan salatnya. Dia baguskan ibadahnya. Dia merasa bahwa salatnya inilah salat yang terakhir yang dilakukannya. Karena itu dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam salatnya dan khusyuk dalam salatnya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam Musnad Al-Firdaus. Dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah as-sahihah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di samping itu mengingat-ingat kematian juga punya fadilah yang lain, yakni apa? Akan menjadikan kita benar-benar ingin memperbaiki diri kita, ingin kita semakin meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena sesungguhnya dengan mengingat kematian, ma'asyiral muslimin, iya, hanyalah kita mengingat bahwa sungguhnya tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali saat di dunia ini saja. Dan amal saleh yang kita lakukan di dunia inilah bekal yang paling utama yang akan kita bawa di dalam kehidupan di akhirat nanti. Adapun selain itu, kekayaan yang kita tumpuk, rumah-rumah, sawah ataupun apa saja yang kita miliki, semua akan kita tinggal, tidak ada yang kita bawa. Karena itu Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, yadba'ul mayyit thalatha, yang akan mengantarkan mayit ketika dia ditanam dalam kuburnya, itu ada tiga golongan, tiga perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantar ketika mayat di dalam kuburnya ada tiga, yaitu keluarganya, hartanya, demikian pula amalannya. Maka kata Rasulullah SAW, yarji usnani wa yabqa wahid. Tetapi yang mengantar tiga tadi, dua akan kembali pulang ke rumahnya dan satu akan tetap terus bersamanya. Yarji'u aluhu wa maluhu. Maka yang akan kembali pulang ke rumahnya adalah keluarganya, demikian pula hartanya. Sedangkan yang akan terus bersama mayat adalah amal solehnya atau amalannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang meninggal dunia nanti kecuali amal soleh dia sendiri. Ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan, atau justru sebaliknya, dosa-dosa yang dia tumbuh dan kemaksiatannya, itu yang akan menemani dia. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa tidak. Ingat, kematian akan menjadikan kita semakin meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Karena barangkali sholat Jumat ini mungkin Jumat yang terakhir buat kita. Atau barangkali sholat Jumat ini sholat yang terakhir yang kemudian kita tidak akan lagi bisa melaksanakannya. Karena kematian sudah keburu menjemput kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan berbanyak mengingat kematian seperti ini sepantasnya mendorong kita lebih meningkatkan lagi amal-amal soleh dan ibadah kita yang masih kurang. Apalagi kalau kita banyak lalai, apalagi kalau kita banyak main-main dalam dunia ini, atau kita jarang sekali kita menambah amal soleh, membaca Al-Quran, bersedekah, apa-apa saja dari amal soleh yang kita lakukan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat-ingatlah senantiasa kematian. Karena kematian akan mendorong kita, kalau kita mengingatnya untuk senantiasa menambah ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat-ingat kematian di antara keutamaannya lagi adalah akan menjadikan seseorang untuk mempersiapkan kehidupan, ya, bekal di kehidupan di akhirat nanti. Jadi semakin menambah kebaikan lagi amal-amalnya yang masih kurang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Atsiru dzikra hadimil ladat fa innahu ma dzakara ahadun fi daikin minal aish illa wasi'ahu alaih. Wala fi sa'atin illa dayyikuhu alaih." Rasulullah menyatakan, perbanyaklah kalian mengingat-ingat kematian. Karena sesungguhnya, tidaklah seseorang mengingat-ingat kematian dikala kehidupannya sempit, kecuali hal itu akan bisa meluaskannya. Dan tidaklah seseorang mengingat-ingat kematian di saat kehidupannya penuh dengan kelapangan, kecuali hal itu akan menyempitkannya. Maksudnya apa? Akan menjadikan dia tidak terlalu terlena dengan kehidupan dan kenikmatan yang dia peroleh dalam dunia ini. Kecuali apa? Dengan mengingat kematian akan menyikitkan kenikmatan tersebut untuk kemudian menambah ibadah kepada Allah. Tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan berbagai macam tipuan-tipuan dunia itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat jamaah rahimani wa rahmatullah. Kami wasiatkan diri kami dan kepada hadis sekalian. Mari kita berbanyak mengingat-ingat kematian. Karena kematian akan memutus segala macam kesenangan, segala macam kelezatan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Dan dengan itu pula akan mendorong kita untuk semakin membenahi kembali amal-amal yang masih kurang, ibadah dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pentingnya kita senantiasa banyak-banyak mengingat kematian, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, mungkin kita bertanya, apa cara yang bisa kita lakukan? Apa cara dan metode yang paling efektif bagi kita untuk bisa mengingat-ingat kematian? Nabi SAW berikan satu jalan untuk itu. Di antaranya adalah apa? Dengan kita berbanyak ziarah kubur. Yakni kita mendatangi kubur, baik itu kubur keluarga kita atau kubur kaum muslimin, mendoakannya dan seterusnya. Nah, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur banyak manfaat dan faedah yang juga bisa kita rasakan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, yakni di awal-awal Islam ketika akidah kaum muslimin masih lemah, masih kurang dan seterusnya. Tetapi setelah itu, setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah dan akidah mereka sudah kokoh dan kuat, beliau mengatakan, "Fazuruha," maka sekarang ziarahlah kalian ke kuburan, yaitu kuburan kaum muslimin. Kemudian disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dengan tambahan, "Fa innaha tudzakkirul akhirah," karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu akan bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Dalam riwayat yang lain akan lebih bisa mengingatkan kalian pada kematian. Nah, kemudian juga dalam lafaz yang lain, "Wal tazidukum ziyaratuha khairan," dan mudah-mudahan dengan ziarah kalian ini akan menambah-nambah kepada kalian kebaikan, yaitu dengan kita senantiasa mengingat kematian tersebut. Atau dalam riwayat yang disebutkan, fa inna fiha ibrah," karena sesungguhnya dalam ziarah kubur itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Yakni dengan kita ziarah kubur itu kita bisa melihat ma'asyiral muslimin dan mengambil pelajaran. Bahwa ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang saat ini ditanam dalam kubur-kubur mereka, mereka semua dahulu ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi orang-orang terkenal, ada yang menjadi orang-orang yang kaya, ada yang menjadi orang-orang biasa, ada yang menjadi rakyat jelata dan sebagainya. Semuanya mereka macam-macam kehidupan mereka, tapi tetap kembalinya satu. Yang dibawa juga tidak banyak. Rumah mereka ditinggalkan, kemewahannya, ketenarannya, jabatannya, semua tidak ada manfaat bagi dia. Semua ditinggal. Karena itu yang ada dan senantiasa menyertai mayit hanyalah amal-amal dia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitu ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyatakan, "Fa inna fiha ibrah," karena sungguhnya di dalam ziarah kubur terdapat pelajaran yang bisa kalian ambil pelajaran padanya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Anas dikatakan di sana, "Fa innaha yuriku," maka, "Na'am, fa innaha yuriqul qalb," karena sungguhnya ziarah kubur itu akan bisa melembutkan hati-hati kalian. Hati yang kasar, hati yang keras membatu, sulit baginya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dengan berbanyak ziarah kubur, mengingat kematian, mengingat kehidupan akhirat, maka akan memudahkan seorang untuk banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahwa sungguhnya Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau banyak menangis tatkala mengingat-ingat kuburan. Ditanyakan kepada beliau, "Ketika Anda diingatkan tentang kehidupan akhirat yang di padang mahsyar, Anda tidak menangis. Ketika dalam hari kiamat, Anda tidak menangis. Tapi kenapa ketika melihat pada kuburan Anda menangis?" Beliau katakan, "Kalau di hari kiamat terjadi, kita semua akan merasakan. Semuanya akan bersama-sama merasakannya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar juga bersama-sama banyak orang. Tapi ketika dikubur kita sendirian, kita merasakan sepinya dalam alam kubur, menghadapi berbagai macam fitnah di dalamnya dan kengerian-kengerian lainnya." Karena itu Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama bagi seseorang dalam kehidupan di akhirat nanti. "Faman," kata beliau, "faman najah minhu fama ba'dahu aysaru minhu." Maka barang siapa yang dalam kehidupan kuburnya dia bisa selamat dari azab kubur, maka kehidupan di akhirat nanti akan lebih ringan baginya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Dan barang siapa dalam kuburnya dia tidak selamat dari azab kubur, maka sungguh kehidupan setelahnya akan lebih sulit lagi baginya. Demikian ma'asyiral muslimin. Karena itulah mengingat-ingat kubur, mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat kehidupan akhirat akan mendorong kita untuk semakin banyak melakukan ketaatan kepada Allah, menghentikan dari segala dosa dan kemaksiatan, dan menjadikan hati kita untuk khusyuk kepada Allah, menjadikan hati kita lembut dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita yang kasar ma'asyiral muslimin, hati-hati kita yang beku, tidak mudah menangis, bahkan tidak bisa menangis karena takut kepada Allah. Datangilah kuburan-kuburan, ambil pelajaran padanya. Lihat apa yang ada dalam kuburan tersebut. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah hidup juga seperti kita, yang mereka berbagai macam profesinya, berbagai macam jabatannya, semua mati tanpa meninggalkan apapun. Itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari itu semua. Nah, mereka itu ma'asyiral muslimin, Nabi mengingatkan kita untuk bersiarah kubur dengan tujuan-tujuan seperti tadi, bukan yang lain. Ya, bukan minta-minta di kuburan, bukan datang untuk minta barokah di kuburan, atau minta-minta rezeki di kuburan, curi. Tidak, bukan itu semua. Tapi untuk hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita, di antaranya lagi untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang meninggal butuh pada doa yang masih hidup, baik itu orang tua kita, keluarga kita, orang lain dari kalangan kaum muslimin, sangat butuhkan doa-doa kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi adalah bahwa sungguhnya, mari kita banyak-banyak mengingat-ingat tentang kematian. Ya, karena sungguhnya dengan mengingat kematian ini banyak fadilah, banyak keutamaan yang bisa kita raih seperti yang telah disebutkan tadi. Dan itu semua ujung-ujungnya adalah agar kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin kita na'am tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan kesibukan dan kesenangannya, karena sungguhnya kesenangan juga tidak lainlah menipu saja. Ingat, Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa nasihat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Dan di akhir ini marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah pada kita untuk senantiasa ibadah kepada-Nya hingga akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حن علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله في الصلاة